bersama Monata dalam sebuah lagu Tersesat. Manusia, banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya, oh, di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya, sampai menuju ke liang kuburnya. Seluruh mereka kepelinga. Kabar tentang media bakal negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Manusia banyak manusia sesat, oh, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya, oh, di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai.